Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilam rahimakumullah fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Roja di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali di dalam pembahasan kita syarah kitab Umdatul Ahkam. Dalam pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan hadis yang pertama, itu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang masalah niyah. Dan kita sekarang akan masuk ke hadis yang kedua dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Maqdasi dari kitabnya Umdatul Ahkam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Akhrajahu Al-Bukhari. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah, kita akan jelaskan siapa Abu Hurairah. Dan Imam Al-Maqdasi telah menyebutkan bahwa hadis-hadis yang dikeluarkannya ini adalah hadis yang telah sepakat kepadanya Bukhari dan Muslim. Hanya saja dalam hadis yang kedua ini akhtha'a al-muallif rahimahullahu taala fi dzikri hadis Abi Hurairah annahu akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa sahih tafarrada yani al-Imam al-Bukhari. Di sini sebenarnya mualif telah menyatakan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, tetapi sebenarnya hadis ini hanya dikeluarkan melalui jalannya Imam Bukhari saja. Dengan itu ada kesalahan, Imam Al-Maqdasi mengatakan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan seperti saya jelaskan bahwa ya dimungkinkan ada kesalahan, dan itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, segala puji bagi Allah ta'ala, bahwasanya tidak ada buku di alam semesta ini yang tidak lepas dari intiqad, kritikan, kecuali kitabullah, itu Al-Quran, yang tidak ada kesalahan di dalamnya. Ihwatu iman rahimakumullah, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab wudu dari hadis nomor 135. Jadi di sini Imam Al-Maqdasi salah ketika beliau mengatakan dikeluarkan oleh Imam Muslim, hanya saja dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ikhtalafal ulama'u fi ismihi lakin ar-rajih min aqwalil ahlil ilmi annahu yani ismuhu Abdurrahman ibn Suhar ad-Dawsi al-Yamani min hadrul maut. Abu Hurairah, memang para ulama telah berbeda di dalam menetapkan nama aslinya, tetapi jumhur ulama dan kebanyakan para ulama merojihkan, menguatkan bahwa nama asli beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi al-Yamani. Wa huwa minal muktsirina fil hadis. Beliau adalah termasuk orang yang paling banyak hadisnya. Ini orang yang paling banyak hadisnya. Lazama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qadri salasi sinin. Beliau telah mulazamah, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 3 tahun. Ini qabla wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ta'ana ar-rafidatu wasyi'ah fi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah telah menta'an, artinya telah mencacati ataupun dalam istilah kita menggunjing, membicarakan tentang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Lijahlihim bidinil Islam wa bijahlihim lihaqiqati Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Orang-orang Syiah membicarakan tentang Abu Hurairah dikarenakan kebodohan mereka terhadap agama Allah dan terhadap dinul Islam dan terhadap hakikat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di sini saya akan jelaskan sedikit tentang syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang-orang zindik terhadap Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tentunya kita juga telah paham bahwa orang-orang yang mengingkari sunnah, orang-orang yang mencacati sunnah, itu banyak macamnya. Salah satunya apa yang dikenal sekarang yang menamakan Quraniyun, Qurani, yang mereka mengatakan Islam syariatnya sumbernya cukup dengan Al-Quran, tidak perlu kepada hadis. Dan di antara mereka adalah orang-orang yang mencacati pembawa sunnah, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di mana orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak tersisa orang yang beriman kecuali Ali ataupun beberapa sahabat saja, sehingga mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, dan termasuk mengkafirkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwatu iman rahimakumullah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang paling banyak hadisnya. Beliau telah menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulazamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 3 tahun sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang pertama yang dilontarkan oleh orang-orang zindik yang mencacati Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana mereka mengatakan bagaimana mungkin Abu Hurairah yang hanya sebentar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata orang yang paling banyak meriwayatkan hadisnya. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain yang lama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata mereka sedikit hadisnya. Maka ini menjadi satu kesamaran bagi mereka. Sedangkan syubhat yang kedua bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hanya menitipkan perut di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menitipkan kehidupan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga di antaranya mereka mengatakan bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memukul dadanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu karena ia meriwayatkan hadis. Lalu Umar radhiyallahu ta'ala anhu melarangnya dan diriwayatkan sampai meninju atau memukul dadanya, menepuk dadanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya Abu Hurairah tidak jelas namanya. Bagaimana mungkin Abu Hurairah menjadi orang yang paling banyak hadisnya? Maka jawabannya secara mujmal, secara global sebagai berikut yang telah dijelaskan oleh para ulama terdahulu dari kalangan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama muhakkikin dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Adapun yang pertama, bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menjadi orang yang paling banyak hadisnya ketimbang para sahabat yang lainnya. Telah dinyatakan dalam kitab ilm, dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari meriwayatkan beberapa hadis tentang kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dinyatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa para sahabat, minhum al-muhajir wa minhum al-ansar, di mana para sahabat terbagi kepada dua, tapi bukan dalam arti kelompok. Ini dari segi asalnya, yang pertama adalah orang-orang muhajir, itu muhajirun, al-muhajirin, yang mereka itu datang dari Mekah pergi ke Madinah, berhijrah. Mereka dikenal dengan muhajir. Sedangkan yang kedua adalah orang-orang ansar. Dinyatakan bahwa golibnya orang muhajir, maka mereka adalah as-sabqu bil aswaq. Mereka adalah golibnya pintar berdagang di pasar. Sedangkan orang-orang ansar adalah al-istighalu fi ziraah. Mereka sibuk dengan bertani, bercocok tanam, tetapi mereka tetap mencari ilmu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat pada waktu itu masih umur di bawah, kemudian beliau adalah seorang yang yatim dan dititipkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengatakan, aku hadir di saat orang-orang muhajir ke pasar, dan aku hadir di saat orang-orang ansor pergi bercocok tanam. Maka aku mendengar apa yang mereka tidak dengar, aku mengetahui apa yang mereka tidak mengetahui, dan aku menyampaikannya kepada mereka. Maka Abu Hurairah indahu maziyah. Abu Hurairah memiliki satu kelebihan dengan yang lainnya dari segi mulazamah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia mengetahui apa yang tidak diketahui yang lainnya, sehingga ia menyampaikan kepada yang lainnya. Ini dari sisi yang pertama. Dari sisi yang kedua, kalau ada orang mengatakan, bagaimana mungkin Abu Hurairah lebih banyak, sedangkan ia menyamai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Fal jawab, anna sahabata radhiyallahu ta'ala anhu yarwi ba'duhum an ba'd wa yarwi al-akabir min as-sagir wa as-sagir min al-akabir. Dan jika ditanyakan seperti yang tadi, maka kita jawab bahwasanya para sahabat meriwayatkan satu dengan yang lainnya, dan tidak perlu disebutkan wasilahnya, li'anna sahabata kulluhum udul, karena para sahabat semuanya adil. Maka jika Abu Hurairah mendengar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, jika mendengar dari Umar ataupun yang lainnya, tidak perlu mengatakan qala Umar, qala Rasulullah, qala Abu Bakar, qala Rasulullah, li'anna sahabata kulluhum udul, karena sahabat semuanya adil dan langsung meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu ihwatu iman rahimakumullah, tidak ada satu jalan untuk mencacati Abu Hurairah dari sisi itu, karena Abu Hurairah memberi kelebihan. Sisi yang kedua juga dikatakan bi barakati du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan barakah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dinyatakan satu waktu pernah mengadukan tentang hafalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar ia tidak lupa dari setiap apa yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tentunya adalah satu hal yang sangat agung, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau kuat hafalannya dengan berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iwatu iman rahimakumullah. Adapun orang mengatakan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala menitipkan perutnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya dari beberapa sisi. Tidak benar. Jika seandainya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menitipkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ajli ta'am. Karena untuk makan. Walakin li ajli hadis wa li ajli ilmi, akan tetapi demi hadis dan demi ilmu. Dan telah diriwayatkan juga dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pingsan dari ujung masjid ke mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beberapa kali pingsan karena beliau kelaparan, karena beliau menahan lapar. Dan telah dinyatakan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kadang-kadang menyimpan batu di perutnya karena ia menahan lapar. Dan kesabaran beliau dalam seperti itu demi ilmu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Tidak benar apa yang dikatakan oleh orang-orang Syiah. Adapun tentang kisah Umar dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis yang berbunyi, barang siapa yang bertemu di belakang tembok ini, wara'al hait, yaqulu yashhadu bi alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah dakhala jannah, yaitu tentang ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala meriwayatkan hadis, barang siapa yang ketemu di belakang tembok ini, dia mengatakan tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammadar rasulullah, maka ia akan masuk surga. Kemudian Abu Hurairah ditepuk dadanya oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Maka jawabannya ada dua. Jawaban yang pertama, sebagian para ulama mendhaifkan riwayat ini, mendhaifkan kisah ini. Jika dhaif, maka tidak perlu jawaban yang lain. Sebab batilnya nas, batilnya istidlal dan hujah di dalamnya. Adapun jika seandainya sahih, maka perlu dipahami dalam hal ini bukan berarti tidak boleh meriwayatkan hadis. Dan tidak boleh banyak meriwayatkan hadis secara mutlak. Akan tetapi yang dimaksud di sini, karena yang diriwayatkannya adalah perkara yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah, dan di situ seolah-olah dipahami bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah secara mutlak akan masuk surga, dan dia dijamin untuk tidak masuk neraka. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu takut orang itu bergantung kepada hadis ini, tidak mau beramal. Cukup mengucapkan kalimat syahadatain dan tidak mau untuk beramal. Maka Umar ibn Khattab mau dan ingin agar mengakhirkan periwayatan hadis ini. Agar orang-orang yang lemah keimanannya, lemah jiwanya, tidak bergantung kepada hadis ini. Maka Abu Hurairah pun meriwayatkannya di akhir hayatnya. Sebagaimana Mu'adz ibn Jabal tentang hadis kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Maka beliau pun mengakhirkan tentang hadis ini, haqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqul ibadi 'alallahi ala yu'adzibahu ma la yusyriku bihi syai'a. Maka Mu'adz ibn Jabal pun mengakhirkan periwayatan hadis ini karena ditakutkan ada orang-orang yang merasa di dalam Islam cukup mengucapkan kalimat syahadatain tanpa perlu beramal. Sebagaimana pahamnya orang-orang Murji'ah, yang mereka cukup bahwasanya dalam iman, dalam hati ataupun dalam ucapan, iman tidak perlu dengan amal. Dan ini adalah madhab yang batil. Adapun ahli sunnah, iman adalah tergabung dalam tiga unsur, qaulul qalbi wa qaulul lisani wa amalul jawari. Iman adalah ucapan hati, ucapan lisan, kemudian amal jawari. Ihwati iman rahimakumullah. Maka ini tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tentang hakikat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan jika seandainya Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis ketimbang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka jawaban juga mudah. Karena Abu Bakar As-Siddiq setelah beliau menjadi khalifah, pada waktu itu lebih sibuk mengurus yang berkaitan dengan kebutuhan kaum muslimin. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu lebih memiliki kesempatan untuk menyampaikan hadis kepada para tabi'in. Dan tentunya apa yang didengar dari Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah meriwayatkannya. Dan tentunya masa hidup Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu lebih panjang ketimbang masa hidupnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang paling jelas, di mana Allah Ta'ala telah mentazkiyah kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum secara umum, maka tidak perlu kepada tazkiyah manusia. Sebab Rasulullah SAW telah memberikan tazkiyah, tidak perlu kepada tazkiyah yang lain. Yang dimaksud tazkiyah di sini, di mana Allah Ta'ala telah menyatakan tentang baiknya para sahabat, dan telah menyebutkan tentang kebaikan para sahabat, kebersihan hati mereka, keimanan mereka. Sebab ingat dalam kaidah agama yang mulia ini, tidak boleh atau tidak mungkin Allah Ta'ala memuji dalam ayat Al-Quran, kemudian orang yang dipuji akan mati dalam keadaan murtad. Dan tidak mungkin Allah Ta'ala mencaci, mencela seseorang di dalam ayat Al-Quran, kemudian ia mati dalam keadaan Islam. Maka jika seandainya kita menerima dan membenarkan akidah orang-orang Syiah, berarti dengan secara otomatis menisbatkan bodoh kepada Allah Ta'ala. Yang dimaksud, jika Allah Ta'ala memuji orang-orang Muhajir dan Ansar, kemudian mereka akan murtad, berarti Allah Ta'ala tidak tahu apa akhir atau kesudahan dari orang yang dipujinya. Dan tentunya ini menisbatkan kebodohan kepada Allah Ta'ala, dan ini tidak benar. Kafir ya orang yang mengatakan itu. Demikian juga jika Allah Ta'ala telah mencela tentang Abu Jahal, Abu Lahab, lalu setelah itu dikatakan bahwasanya keduanya masuk Islam umpamanya, mati dalam keadaan iman, maka ini pun penisbatan bodoh kepada Allah Ta'ala. Yang jelas Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah sahabat yang mulia, dia adalah sahabat yang sangat agung, yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dicintai juga oleh para sahabat yang lainnya. Dia adalah perawi hadis ini, dan banyak hadis yang kita akan bicarakan melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yakbalullahu salata ahadikum ida ahdasa hatta yatawadda. Allah Ta'ala tidak menerima salat salah seorang di antara kamu apabila berhadas sehingga dia berwudu. Hadis yang pertama ini, sebelum kita menjelaskan tentang makna yang di dalamnya, dijadikan dalil oleh Imam Al-Maqdasi rahimahullahu ta'ala, anna taharata syartun lisihati as-salat. Wa annal wudu syartun lisihati sholat. Hadis yang kedua yang diketengahkan oleh Imam Al-Maqdasi rahimahullahu ta'ala, itu Abdul Ghani Al-Maqdasi, sebagai dalil bahwasanya bersuci syarat sahnya sholat, dan berwudu syarat sahnya sholat. Dala alaiha al-kitabu wa sunnatu wal ijma', telah menunjukkan tentang toharah sebagai syarat wudu, apuan, sebagai syarat sholat, Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Minha qulhu ta'ala, ya ayuhalladzina amanu idha kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum, ila akhir ayat. Faqala ulama'una, idza aradtum as-salata wa antum muhdithin fagsilu wujuhakum. Yang dimaksud dalam ayat ini, apabila kamu mau menegakkan salat dan kamu dalam keadaan hadas, maka cucilah wajah kamu. Yang dimaksud di sini adalah berwudu. Adapun hadis, hadis dalam kitab ini diantaranya, itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. wa naqalal ijma, dan telah dinukil ijma, wa nukilal ijma, dan telah dinukil ijma, ghairu wahidin minal ulama, bukan salah seorang di antara ulama, bahwasanya taharah syarat di dalam salat, kecuali diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Zubair bahwasanya salat jenazah tidak disyaratkan taharah, wa huwa qaulun dhaifun, kecuali diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Zubair bahwasanya salat jenazah tidak disyaratkan wudu, li'annahum qalu salat jenazah innama hiya du'a aw kaddu'ai, di mana mereka mengatakan salat jenazah walaupun dinamakan salat, hakikatnya bukan salat, hanyalah itu bentuk doa, sebab biduni ruku'i wala sujudi, sebab tidak ada ruku dan sujud. Tetapi ini adalah kaul yang lemah, ya, kaul yang dhaif, sebagaimana dijelaskan oleh para muhakkikin, sebagaimana dijelaskan oleh para muhakkikin. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, wudu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Jadi wudu merupakan syaratnya sholat. Jika kita ditanya kapan wajib wudu, jadi kapan wajib wudu? Wudu wajib, ya, yang itu ittifaq para ulama dengan dua sebab. Jadi wudu itu wajib, dan ini yang terjadi ittifaq para ulama, ijma para ulama, dengan dua sebab. Apabila berkumpulnya dua sebab, ya. Yani liman arada sholata wa huwa muhdis, yaitu bagi orang yang mau sholat sedangkan ia berhadas, ya. Dan ini ijma para ulama. Dalam arti kalau orang itu mau sholat tapi tidak hadas, tidak wajib wudu. Ala qawlu rajih min aqwalil ahlil ilmi, pendapat yang rajih di antara ulama aqwal ahlul ilmi. Dan bagi orang yang berhadas tapi tidak mau sholat, juga tidak wajib wudu. Hukumnya mustahab, ya, mendawamkan wudu. Walidzalika qala jumhur mufassirin fi qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholat, qala ay wa antum muhdithun. Oleh sebab itu, jumhur mufassirin mengatakan di dalam ayat yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Surat Al-Ma'idah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu akan menegakkan sholat, fagsilu wujuhakum, maka para ulama mengatakan di dalam kalimat ini ada yang mahdub, wa antum muhdithun, sedangkan kalian dalam keadaan berhadas. Sedangkan kalian dalam keadaan berhadas. Maka ini makna dari ayat ini, dan ini adalah pendapat jumhur. Pendapat apa jumhur? Adapun nanti di dalam masalah apakah tawaf wajib berwudu, nah itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi perbedaan di kalangan para ulama, apakah orang yang tawaf wajib untuk berwudu nanti di tempatnya. Sebab kita sedang masuk kepada bab sholat, ya. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah, hal al-wudu yajibu li kulli sholatin, apakah wudu wajib dalam setiap sholat? Memang ada dua pendapat. Ada sebagian para ulama yang mengatakan wudu wajib dalam setiap sholat. Tetapi pendapat jumhur ulama mengatakan tadi, bahwa wajibnya wudu bagi orang yang mau sholat ketika ia berhadas. Dan ini adalah pendapat yang rajih, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu, kemudian beliau mengusap khufnya untuk sholat lima waktu dengan satu kali wudu. Dan Umar bertanya kepadanya, faqala lahu Umar, ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun tafa'aluhu, Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni amdan fa'altuhu ya Umar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu satu kali untuk 5 kali sholat. Lalu Umar berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni amdan fa'altuhu ya Umar. Sesungguhnya aku melakukannya sengaja wahai Umar. Yang dimaksud di sini libayan al-jawaz walitashri', yang dimaksud bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bolehnya dan sebagai syariat. Tentang bolehnya berwudu satu kali untuk beberapa kali sholat. Jadi berwudu satu kali untuk beberapa kali sholat. Maka jelaslah makna dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum. Maka yang dimaksud di sini ada kalimat yang dibuang, wa antum muhdithun. Wa antum muhdithun. Jadi tidak berarti itu diwajibkan wudu dalam setiap kali sholat. Dan ini adalah pendapat jumhur. Ya, jumhur. Maka wudu dalam setiap kali sholat hukumnya hanyalah mustahab. Jadi hukumnya mustahab. Jadi mengulangi wudu setiap kali mau sholat hukumnya mustahab ya. Tidak wajib. Berdasarkan dalil yang tadi dan penjelasan para ulama. Maka ini yang berkaitan dengan masalah apa wudu. Kita jelaskan hadis ya. Qala la yakbalullahu sholata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda. Qala la huna lamu nafi. Lamnya di sini adalah lamu nafi. Penafian. Dan para ulama mengatakan an-nafyu nau'an. An-nafyu nau'an. Nafyu dzat, nafyu kamal. Penafian kepada sesuatu ada dua. Ada penafian secara penafian kepada zatnya. Zat. Umpamanya di sini la yakbalullahu sholata ahadikum. Di sini seolah-olah menafikan sholat yang tanpa hadas. Tetapi kadang-kadang an-nafyu nafyul kamal, penafian dalam arti kesempurnaan saja walaupun zatnya sahih. Seperti jumhur ulama menyatakan la wudu'a liman lam yadkurismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Jadi hukumnya bagaimana kalau orang itu wudu tidak menyebut basmalah? Apakah wudunya sah atau tidak? Jumhur mengatakan bahwa la di sana la li nafi lakin nafyu lil kamal. Jadi penafian kama. Ya. Jadi di sini perlu perhatikan ya, kalau kita mendapatkan nafi dalam satu perkara maka itu kepada dua hal. Nafyu dzat yaitu nafyu wujudu syai, menafikan adanya sesuatu. Yang kedua adalah nafyul kamal, penafian kesempurnaan. Dalam ayat, dalam maaf hadis ini, yaitu la yakbalullahu ay nafyul qabul. Para ulama mengatakan nafyul qabul tanqasimu ila kismain. Ya, nafyul qabul itu ada dua. Yang pertama nafyu sihah wal jaza. Yang kedua nafyul jaza ma'asihah. Di mana penafian kepada qabul, kepada sebuah amal, jadi diterimanya, tidak diterima amal, itu terbagi pada dua. Yang pertama, penafian ditinjau dari segi tidak sahnya, secara otomatis tidak ada ganjarannya. Seperti dalam hadis ini, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa. Yang dimaksud di sini secara otomatis penafian kesohihan sholat dan penafian ganjaran sholat bagi orang yang tidak berwudu. Tetapi kadang-kadang nafiyul qabul itu yang dinafikannya al-jaza, as-sawab. Yang dinafikannya adalah ganjarannya, tetapi sahih dari segi zat sholatnya. Seperti dinyatakan oleh para ulama, apabila sesuatu yang dilakukan itu disertai dengan sesuatu yang diharamkan, maka dengan sebab sesuatu yang haram ini terhalangi dari segi al-jaza awis sabaw, dari segi ganjarannya. Seperti dinyatakan dalam hadis, man ataka hinan fasadaqahu bima qala la yaqbalullahu sholata arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun sedangkan ia bertanya dan membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Nah, apabila orang melakukan sholat dengan niat yang sahih, kemudian dengan sesuai dengan sunnah, tapi dia melakukan poin yang tadi, dia datang ke dukun, maka sah sholatnya, tetapi ganjarannya tidak ada. Molongpong dalam bahasa Sunda. Artinya sah tetapi tidak ada ganjarannya. Dalam hadis juga dinyatakan ya, seseorang yang kabur ya, seorang hamba yang kabur abid, di mana dinyatakan apabila seorang hamba kabur dari majikannya, maka tidak akan diterima sholatnya arba'in, 40, entah 40 apa nih, 40 hari dan seterusnya. Maka di sini apa? Adamul qabul. Ihwatu iman rahimakumullah. Adapun dalam hadis ini maknanya adalah makna yang pertama, yaitu penafian sah dan penafian thawab. La yakbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawabba. Allah Ta'ala tidak menerima salah seorang di antara kamu apabila dia berhadas. Jadi sholat salah seorang di antara kamu apabila dia berhadas sehingga dia berwudu. Ya. Mana hadas? Apa yang dimaksud dengan hadas? Fassara Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu al-hadas bima'na fusaun aw duratun. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menafsirkan makna hadis ini, yaitu kalimat hadas, dengan yang sifatnya juz'i. Yang sifatnya juz'i, artinya sebagian dari makna hadas. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadas fusaun aw duratun, kentut kecil ya, ataupun kentut yang besar gitu. Artinya di sini adalah hurujuri. Abu Hurairah mengartikan bahwa yang dimaksud dengan hadas adalah keluarnya angin. Ya. Dan Abu Hurairah menafsirkan kepada sebagian makna. Lalu kenapa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menafsirkan kalimat hadas dengan pusaun audurah? Nah, ihwatu iman rahimakumullah, para ulama mengatakan karena kalimatnya yang berkaitan dengan sholatnya. Jadi seolah-olah di sini fis sholat. Di dalam apa? Di dalam sholat. Maka golibnya orang berhadas ketika sholat dengan kentut. Ya, adapun dengan yang lainnya tidak. Tidak apa? Tidak golib gitu. Tidak biasa. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan dengan apa-apa yang lebih dekat kepada makna yang berkaitan dengan hadis ini. Adapun sebagian para ulama mengartikan lebih umum dari kalimat hadas ini, yaitu apa? Al-kharij minas sabilaini. Ya, karrihi wal ghaiti wal mani wal wadi wal madi. Adapun sebagian para ulama menafsirkan kepada yang lebih umum, yang dimaksud dengan hadas setiap yang keluar dari dua jalan. Jadi setiap yang keluar dari dua jalan, yaitu seperti tadi arih, keluarnya angin, al-baul, baul, ya, kencing, kemudian al-ghaid, ya, kemudian al-mani, keluarnya air mani, al-wadi, keluarnya wadi, keluarnya madi, yaitu air madi. Maka ini dinamakan apa? Al-hadas. Dinamakan dengan apa? Dengan hadas. Ada yang menafsirkan lebih umum. Yang dimaksud dengan hadas, mayamna'u sihatus sholat. Ada yang mengartikan lebih umum, bahwasanya yang dimaksud dengan hadas, setiap yang menghalangi sahnya sholat. Jadi setiap yang menghalangi sahnya sholat. Dan ini ada lebih umum. Lebih umum dari apa yang tadi disebutkan. Tetapi ya, makna yang dimaksud di sini adalah al-kharij an sabilaini, yaitu yang keluar dari dua jalan. Mayamna'u sihatu sholat, yang menghalangi sahnya apa? Sholat. Menghalangi sahnya sholat. Adapun Abu Hurairah mentafsirkan kalimat pusaun au durratun karena dikaitkan hatta yatawadda, sehingga ia berwudu. Adapun kalau keluar mani, maka tidak cukup dengan wudu. Adapun tidak menyebutkan al-ghaid wal wadi wal madi karena tidak golib, apa? Tidak umumnya orang ketika sholat keluar madi ataupun keluar apa? Apalagi keluar mani ataupun keluar madi. Yang lumrah ketika orang sholat keluar apa? Keluar angin gitu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menafsirkan kepada yang lebih akrab, yang lebih mendekati kepada makna yang berdekatan dengan hadis ini. Idza ahdatsa hatta yatawadda. Dan tentunya kita mengambil satu pelajaran di dalam menafsirkan ayat, di dalam menafsirkan hadis. Maka di sini apa? Yang pertama itu al-mutabaddiru ila dihin. Artinya yang paling mendekati gitu kan. Ketika orang itu menyebutkan ketika sholat, apa yang terjadi ketika sholat golibnya? Ketika sholat golibnya apa? Ya terjadinya apa? Kentut. Adapun yang lainnya jarang terjadi gitu. Maka Abu Hurairah menafsirkan kepada yang lebih dekat. Ya. Ini dari makna hadis ini. Itu hadis yang kedua, yang secara kesimpulan hadis ini menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa sholat disyaratkan apa? Wudu. Dan wudu adalah merupakan syarat sahnya apa? Sholat. Dan relevansi hadis ini dengan hadis yang pertama wajib kita simpulkan dengan hadis-hadis yang setelahnya. Al-hadisul awalu yatakallamu anil qalbi. Wal hadisu atsani yata'allaqu bidh-dhahir. Hadis yang pertama berkaitan dengan hati, sedangkan hadis yang kedua berkaitan dengan masalah yang zahir. Yang secara otomatis mengajarkan kepada kita bahwa amal akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila berkumpul dua hal. Hal yang pertama yaitu ikhlas, hal yang kedua adalah mutaba'atus sunnah, yaitu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal yang ketiga yang wajib kita pelajari dari hadis ini yang sangat berharga, bahwa semata-mata niat yang soleh, jika ibadah itu tidak sesuai dengan syarat yang Allah Ta'ala tetapkan, maka ihwatu iman rahimakumullah, sebuah ibadah tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Maknanya, barang siapa yang mengikhlaskan salat dan melakukan salat dengan mengharapkan ganjaran dari Allah Ta'ala, tetapi dia tidak melakukannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakannya, tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama ini, maka ingat bahwa ibadah tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hadis yang kedua ya, yang kita jelaskan, dan insyaallah ya cukup satu hadis ya. Cukup satu hadis dan kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang hadis yang ketiga ya. Baik, dengar hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan dari hadis yang kedua yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala berkenaan dengan hadis dari kitab Syarah Umdatul Ahkam. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk Anda yang ingin bertanya perihal hadis ini, Anda bisa tanyakan pertanyaan di nomor telepon 021-823-6543 dan layanan SMS di 088-8876-3110. Untuk selanjutnya kita akan buka, namun sebelumnya kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap setia di 756 AM. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. رجاء راديو دعوة ألسنة والجماعة للذاكرين والذاكرة. Pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di frekuensi 756 AM dalam kajian Syarah Umdatul Ahkam yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala. Dan untuk membuka sesi tanya jawab, Anda bisa layangkan pertanyaannya secara langsung di 8236543. Tapi kita angkat telepon yang pertama, Ustaz ya. Iya. Ya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Abu Abdurrahman. Di mana, Pak? Di Jakarta Utara, Pak. Baik, silakan. Nah, ini masalah tentang bagaimana kalau ada seorang sudah dicuci pakaiannya, ternyata dia itu bukan orang lain, dibilang najis itu, Pak. Baik, diulangi kembali, Pak ya. Silakan diulangi kembali, Pak. Halo? Iya, ya. Ini ada pakaiannya, ternyata sudah dipakai, sudah dicuci sama orang lain. Kalau disentuh sama orang lain, bilang najis lagi pakaiannya. Bagaimana, Ustaz? Iya, pertanyaannya? Katanya najis gitu. Oh gitu, iya ya. Ada sebagian pendapat demikian ya. Iya. Baik, silakan. Ya, sekarang jelas lah. Iya, ada yang dicuci pakaiannya kemudian tersentuh dengan tangan orang lain disangka najis lagi. Ada satu kelompok yang demikian. Ini kelompoknya. Ini ada satu kelompok yang punya keyakinan bahwa selain jamaahnya adalah kafir. Jadi selain jamaahnya adalah kafir dan yang tidak berbaiat kepada jamaahnya adalah kafir. Sehingga apabila ia sholat ataupun apabila ia sholat ya di belakang orang yang tidak berbaiat kepadanya dan tidak berbaiat kepada imamnya, maka ia meyakininya tidak sah sholat di belakangnya. Sebagaimana ia juga meyakini apabila kainnya disentuh oleh orang lain, maka kainnya menjadi najis. Sebab meyakini bahwa orang kafir jasadnya adalah najis ya. Dan tentunya ini menyimpang dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwasanya dia mengkafirkan selain jamaahnya. Jadi mengkafirkan selain jamaahnya dan mengkafirkan orang yang tidak berbaiat kepadanya, maka ini adalah termasuk jamaatut takfir. Ini termasuk jamaatut takfir dan ini adalah termasuk ya intisab pemahaman ini adalah kepada orang-orang khawarij. Oleh sebab itu orang khawarij kelompok yang paling banyak firqohnya ya, kelompok yang paling banyak firqohnya, dan setiap di antara khawarij itu satu dengan yang lainnya saling mengkafirkan, dan ini adalah merupakan alamah agamanya orang-orang khawarij, ciri agama orang khawarij. Kesalahan yang kedua dari pemahaman ini bahwa pendapat yang benar orang kafir badannya tidak najis ya. Jadi orang kafir jasadnya tidak najis ya. Ya, bajunya tidak najis ya. Ya. Ini adalah pendapat yang benar ya. Ya kalau orang kafir saja tidak najis, bagaimana seorang muslim ya, Ustaz ya? Iya. Ya, silakan bagi para pendengar yang lain, Anda bisa kembali bertanya di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak, di mana? Dari ini Cinere, Pak. Cinere, Pak ya. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Hendra. Ya, silakan, Pak. Ini saya mau bertanya untuk masalah wudu. Kan bacaan wudu kan ada yang niatnya doang, terus kan selain bacaan itu kan ada bacaan untuk basuh muka, basuh basuh apa rambut segala macam itu, kalau cuma untuk baca anak niatnya doang bagaimana itu Pak Ustaz? Iya, itu saja Pak. Iya, betul kita. Iya, jazakallahu khair Pak ya. Iya. Silakan Ustaz. Iya. Kita akan membahasnya dalam bab wudu ya, insyaallah iya. Lebih luas di dalam bab wudu ya nanti. Dan itu tidak benar ya. Tidak ada sunnahnya sebagaimana setelah jelas menjelaskan dalam bab niat ya. Tidak ada doa tertentu untuk setiap anggota badan dan tidak ada niat yang dijaharkan sebelum kita apa? Berwudu. An-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat tempatnya di dalam apa? Di dalam hatinya. Baik. Ya, kita angkat teleponnya selanjutnya. Silakan bagi para pendengar yang ingin bertanya di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dari hamba Allah di Tanggerang Timur. Oh iya, silakan. Pak Ustaz, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan tanya masalah niat sholat, Ustaz. Sholat ada yang pakai usholi, ada yang enggak. Jadi kalau kayak yang enggak pakai usholi itu letak niatnya itu dalam hati antara takbir apa sebelum takbir, Ustaz? Taip. Ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya kembali kepada yang hadis pertama ya. Kita telah jelaskan bahwa niat itu di dalam hati tempatnya dan tidak dilafadkannya. Jadi tidak dilafadkan. Jadi niat di dalam hati dan tidak dilafadkan. Adapun melafadkan niat telah ijma para ulama bahwasanya itu adalah termasuk mukhalafatu sunnah, bid'ah ya. Artinya termasuk bid'ah dan menyelisih sunnah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan tentang lafad niatnya. Niat tempatnya di dalam hati. Baik, Ustaz, kita angkat kembali sebelum kita angkat dari pesan singkat di 8236543. Assalamualaikum. Iya. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Hadi, Pak. Di mana Pak Hadi? Di Matraman. Oh iya, silakan, Pak. Barakallahu fi ya, Ustaz. Iya. Saya mau tanya Ustaz, ini masalah najis ini dari kotoran untuk wudu ya, terutama katanya ada yang dicuci 7 kali dari hewan anjing atau babi yang diharamkan. Saya pernah baca di salah satu buku ilmu fikih dikatakan bahwa semua kotoran yang berasal dari hewan yang diharamkan yaitu anjing dan babi itu najis atau haram, jadi harus dicuci 7 kali Ustaz. Tapi saya pernah dengar juga yang dicuci 7 kali hanya air liurnya aja, yang lainnya najis seperti kencing atau kotoran tinjanya itu apa tidak. Jadi yang dicuci 7 kali sebetulnya yang mana Ustaz? Kita Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga pertanyaannya akan datang hadis yang keempat ya nantinya. Jadi hadis yang keempat mohon para penanya dengan hadis pertama, hadis kedua dulu ya. Iya. Tentang masalah anjing nanti itu akan ada hadis ya, hadis yang apa? Hadis yang berikutnya ya. Iya. Hadis yang berikutnya. Hadis yang kelima. Baik, kami harapkan bagi pendengar yang untuk pertanyaan sesuai dengan materi dan insyaallah untuk pertanyaan yang kaitannya tentang hadis-hadis selanjutnya akan kita pending. Hadis yang keenam ya, nanti akan datang pembahasannya hadis yang keenam. Baik, akan dijelaskan oleh Ustaz pada saat pembahasan bab tersebut. Ya, jazakallahu khair. Untuk selanjutnya akan kita angkat kembali dari pesan singkat dari Abu Arin Ustaz di Serpong. Bagaimana dengan hukum angin dalam perut yang ditahan Ustaz? Jazakallahu khair. Juga itu nanti akan ada hadisnya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang orang ketika sholat itu menahan kentutnya ya. Jadi menahan kentutnya dalam hadis ya Aisyah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha afwan la salata li hadratit ta'am wa la yadfur al akhbathan. Jadi tidak ada sholat karena menahan ya lapar ketika telah hadirnya makanan, dan tidak ada sholat ketika orang itu menahan keluarnya dua hal, yaitu keluarnya angin dan keluarnya kotoran. Sebab ketika orang sedang sholat ya, ketika orang sedang sholat kemudian ia menahan kencing dan berak, maka akan menghilangkan kehusuan di dalam sholatnya. Maka syariah mengajarkan kepada kita agar kita tidak boleh menahan-nahan ya ketika apa sholatnya. Lebih baik membatalkan sholat dulu ketimbang orang itu harus sholat apa dalam keadaan tidak khusyuk. Tetapi apabila orang merasakan dalam perutnya ada sesuatu ya, ada sesuatu dalam bahasa Indonesianya apa ya, kalau bahasa Sunda ngusial ya, artinya apa ya, ada gejolak di perut ya, ya sepertinya kita akan keluar angin ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fala yakhrujanna minas salati hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Apabila salah seorang di antara kamu itu merasa ragu apakah keluar angin ataupun tidak gitu ketika ia salat, maka tidak boleh keluar dari salatnya sehingga ia mendengar suara ataupun mencium baunya. Sebab itu adalah merupakan was-was dari syaitan ya, tipu daya syaitan ya, mengganggu ketika kita apa? Sholat, maka ditolak ya, itu tipu daya apa syaitan, laknatullah. Itu ketika kita sholat, tetapi kalau kita merasa pingin, maka juga tidak boleh menahan, sebab akan menghilangkan kehusyuan di dalam sholat, sedangkan khusyuk dijelaskan oleh para ulama ainus sholat. Ya, Taib, saat ada beberapa pertanyaan berkaitan tentang perawi hadis ini, saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapakah nama panjang Abu Hurairah itu yang sebenarnya, dan mengapa sebagian kelompok atau jemaah-jemaah yang jahil atau seperti orang-orang Syiah mentaan atau menuduh buruk kepada sahabat sahabian jahil ini Abu Hurairah, apakah sebabnya Ustaz? Jazakallah khair. Ya, sebabnya tadi jelaskannya, hikat dia. Wadi'aya asai'ah min ada'il Islam humul Yahud. Tidak diragukan lagi bahwa disebabkan ya, hasadnya mereka dan buruknya hati mereka terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ciri ahli sunnah salamatul qalbi. Oleh sebab itu ciri ahli sunnah adalah orang yang bersih hatinya, baik hatinya. Mereka adalah orang yang mengamalkan firman Allah taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini dalam surat Al-Hasr, ciri ahli sunnah, ciri orang-orang yang baik ya, mereka memintakan maghfirah kepada Allah taala dan memintakan rahmat kepada orang-orang yang beriman sebelumnya, dan mereka meminta kepada Allah taala agar dihilangkan penyakit dalam hatinya, rasa dengki, rasa iri kepada orang-orang yang telah mendahului iman. Nah, sedangkan orang-orang khawarij, mereka adalah buruk hatinya, jelek hatinya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini juga disebabkan su'ul fahmi, kilatul fahmi, kilatul ilmi, disebabkan apa, sempitnya ilmu mereka, dangkalnya pemahaman mereka tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala telah mengatakan bahwa sebab kesesatan orang dua ya, bisababil jahli wa bisababi yani su'u qasdi, bahwa kesesatan seseorang disebabkan dua pertama, disebabkan dua perkara. Yang pertama karena buruknya hati, yang kedua karena sempitnya ilmu. Dan apabila bersatu, maka akan bertambah kesesatan di atas kesesatan. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah adanya propaganda dari musuh-musuh Islam, yaitu orang-orang Yahudi. Dan dalam masalah ini kita ketahui tentang kisah Abdullah bin Sabah yang telah berpura-pura masuk Islam dan memporak-porandakan tentang hakikat ajaran Islam ya, dan telah merasuk kepada tubuh orang-orang yang lemah dari kaum muslimin sehingga mereka memiliki keyakinan yang buruk terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkaitan dengan nama lengkap beliau Ustaz, apakah ada satu asar atau riwayat yang sahih Ustaz? Riwayat yang sahih yang dikuatkan oleh para ulama dan jumhur ulama seperti dalam Al-Isbah dan yang lainnya, namanya yang tadi yaitu Abdurrahman Ibn Sohor Ad-Dawsi Al-Yamani Al-Hadromi. Baik. Ya, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih kaitannya tentang penjelasan dari hadis yang pertama saat tadi, hadis yang kedua ini. Mohon penjelasan kembali berkaitan tentang nafyu jazaa' ma'shihah saat. Dan bisa diberikan contohnya saat. Ya, nafyu jazaa' wasihah seperti tadi. Ya, ma'shihah saat. Ma'shihah seperti hadis la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Maka penafian sah dan penafian sawab di situ. Jadi artinya tidak ada hakikat salat, berarti di situ otomatis nafsu siha ay nafdudat. dan otomatis itu penafian dari segi apa? Jaza ataupun sawab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka orang yang tidak membaca Al-Fatihah sah, sholatnya tidak sah, demikian juga apa? Ya, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan pahala. Tetapi apabila orang melakukan satu ibadah tetapi dan melakukan apa yang menghalanginya, maka sah tetapi tidak ada ganjaran. Seperti umpamanya sholat pakai baju hasil curian, sholat di atas tanah apa gasab gitu ya, gasab ya, ataupun sholat dengan celana musbil, dengan celana ataupun dengan kain yang menutupi mata kakinya. Walaupun Imam Ahmad mengatakan bahwa orang yang sholat dan mata kakinya tertutup maka tidak sah sholatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang itu, "Sholli fa innaka lam tusholli tsalatsa marratin." Itu contoh ya. Tafsir kembali kita angkat dari pesan singkat dari Abu Naufal di Cilodong. Mohon penjelasan, bolehkah kita bicara saat berwudu, Ustaz? Jazakallahu khair. Berbicara saat wudu tidak mengapa ya. Tidak ada hadis yang melarang orang berbicara ketika wudu. Ya. Tetapi yang lebih afdal ya tidak berbicara ketika berwudu. Tapi tidak ada larangannya. Tidak mengurangi kesohihan wudunya. Kita angkat kembali dari pertanyaan telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Bapak, di mana? Fahmi. Fahmi di mana Pak Fahmi? Jatidegara, Pak. Baik, silakan Pak. Sebelumnya saya mau tanya, ini Pak, mengenai kasus waktu itu ada kasus mengenai itu Ustaz Ajinomoto. Jadi kalau kita makan makanan yang masih mengandung Ajinomoto yang kita ragu itu masih mengandung bahan-bahan yang dilarang, untuk ambil wudu itu najis nggak Ustaz untuk sholat? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilarangnya apa tuh? Ya tidak bisa kita apa mengatakan berkaitan dengan dat sesuatu yang tidak diketahui pertamanya. Jadi dalam syariat Islam ya dalam menghukumi itu tidak seperti menembak di alam yang gelap ya. Oleh sebab itu ya, orang-orang yang gemar mengkafirkan orang itu seperti orang yang menembak di alam yang gelap ya, tidak tahu orangnya, tidak tahu juntrungnya, tidak tahu hakikatnya lalu mengkafirkan. Ini seperti orang menembak di alam yang gelap ya. Maka ya kalau orang menembak di alam yang gelap itu akan salah sasarannya. Jadi kalau kita ditanya ya, atau saya ditanya tentang masalah satu masalah harus jelas dulu gitu ya. Umpamanya Ajinomoto atau tadi, artinya berdasarkan penelitian ilmiah, berdasarkan badan penelitian itu mengandung sesuatu yang haram. Maka bagi ulama apabila badan penelitian orang-orang yang jujur telah mengatakan bahwasanya itu adalah mengandung sesuatu yang haram, maka kita katakan zat itu adalah haram. Tetapi apakah setiap yang haram berarti membatalkan wudu? Nah, juga tidak setiap yang haram membatalkan wudu. Dalam arti kalau dimakan membatalkan apa? Wudu ya. Ini dari segi hukum umumnya ya. Dari segi hukum apa? Umumnya. Wallahu a'lam. Kita lihat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak, di mana? Dari ini Lobong Buaya. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau sholat jamaah khususnya subuh atau maghrib bisa. Iya. Itu Al-Fatihahnya di dalam hati. Jadi apa mengikuti imam itu di dalam hati. Itu gimana hukumnya Ustaz? Terus yang keduanya ini hukum membaca Al-Fatihah di belakang imam mungkin. Iya, betul. Betul. Kaum muslimin di mana saja berada, ya, hukum membaca Al-Fatihah di belakang imam, di sini ada 3 pendapatnya. Ada 3 kaul ulama tentang hukum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Kaul yang pertama yaitu pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dan yang mengikutinya, bahwa Al-Fatihah tidak wajib dibaca di belakang imam, sama saja imamnya menjaharkan ataupun imamnya mensirkan. Wastadal bi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya. Artinya makmum tidak wajib baca Al-Fatihah ya, apabila dia bermakmum. Adapun pendapat yang kedua, itu kaul dari Imam Ahmad dan ini dirojihkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tafsil. Apabila imamnya menjaharkan, maka bagi makmum tidak membaca Al-Fatihah. Dan apabila imamnya mengsirkan, maka makmum membaca Al-Fatihah. Dan ini berdalil dengan firman Allah taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, di situ bukan Imam Bukhari, maaf, Imam Muslim, ya. Ada satu tambahan dalam hadis itu, fa idza quri'a fa ansitu. Kemudian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan imam di belakang, bacaan makmum ya di belakang imam, di belakangnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taf'alu illa bi fatihatil kitab, janganlah engkau melakukannya kecuali dengan fatihatil kitab. Kemudian ada riwayat, fantahan nasu an qiraati khalfal imam, maka berhentilah manusia dari bacaan di belakang imam setelah itu ya, seolah-olah dimansuh ya. Dan ini pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala dan juga Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kemudian ya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan mutaakhirin seperti Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitab Sifat Salat Nabi dan kitab yang lainnya. Adapun pendapat yang ketiga adalah pendapat jumhur, pendapat kebanyakan para ulama, yaitu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, pendapat Imam Bukhari rahimahullahu taala dan mutaakhirin seperti Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahwa Fatihah wajib bagi makmum sama saja imamnya menjaharkan, sama saja imamnya mengsirkan, dan mengambil dengan hadis yang umum dan dengan ayat yang umum, faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an, dan dengan hadis la salata liman lam yaqrabi fatihatil kitab, dan dengan hadis Abu Hurairah juga tadi, janganlah engkau melakukan kecuali fatihatil kitab. Nah, ini pendapat para ulama ya tentang membaca Al-Fatihah di belakang imam. Adapun pendapat yang pertama, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, Allah alam, yaitu lemah sekali ya, yang mengatakan bahwa makmum tidak wajib baca Al-Fatihah sama saja jahar ataupun sir, karena hadis yang dipakainya wallahu alam adalah dhaif ya. Hadis yang dipakainya adalah dhaif, dan di sana ada hadis yang lebih kuat, la salata liman lam yaqrabi fatihatil kitab, dan ini adalah hadisnya umum. Lalu makna yang rajih di antara keduanya, wallahu alam, al-amru si'ah ya. Perkaranya luas di dalam masalah ini tentang membaca Al-Fatihah di belakang imam. Adapun yang tumaninah bagi saya, artinya di dalam masalah ini, walaupun belum sampai ke sana ya pembahasannya, bahwa yang roji, membaca Al-Fatihah wajib di belakang imam. Sama saja imamnya menjaharkan, ataupun imamnya mensirkan dengan keumuman hadis, la solata liman lam yakrobi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah kitab. Sama saja makmum ataupun imam. Ini hadisnya adalah umum, wallahu ta'ala. Adapun tentang munaqasahnya, artinya tentang bagaimana perbedaan pendapatnya, ya tentunya di mahalnya nanti insyaallah. Baik, Ustaz. Ya, ada penelpon yang sudah menunggu, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ya, Bapak, di mana? Sam dari Tebet. Baik, silakan Pak Syam. Ustaz, Anda mau tanya, cuman enggak sesuai dengan materi tentang kepiting, Ustaz. Halal apa haram? Karena kepiting itu ada yang hidup di kelapa, di pohon kelapa, ada di sungai, ada di laut. Kedua, ini apa? Biawak itu hukumnya halal apa haram? Syukran, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam ya, hukumnya halal insyaallah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwal hillu maitatuhu huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang air laut ya. Halal suci airnya dan halal bangkainya. Dan itu termasuk apa tadi? Kemudian juga tentang bob ya, tentang biawak, itu telah dikisahkan bahwa salah seorang di antara sahabat memakannya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya. Allah a'lam. Tapi bagi para pendengar, jangan kemana-mana, kita akan sejenak dan kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. رجاء راديو دعوه اهلسنه والجماعه للذاكرين والذاكرين. Pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di frekuensi 107.6 AM dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dalam kajian edisi pagi pembahasan kitab syarah hadis Ummatul Ahkam yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Abu Qatadah radhiyallahu taala. Dan kemudian untuk mengingat masih cukup banyak waktu, insyaallah Ustaz akan memberikan satu hadis kembali yang akan dijelaskan berdasarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama dari kitab syarah Ummatul Ahkam dari hadis yang ketiga. Dan untuk selanjutnya kita akan pending sementara tanya jawab yang Anda layangkan. Kita akan simak kembali pembahasan hadis yang ketiga, kemudian setelah itu kita buka kembali sesi tanya jawab. Dan kepada Ustaz kita persilahkan. Tafadhol Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala al-haditsu ats-tsalitsu an Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul aqabi minan nar. Hadis yang ketiga, atau ini bisa dikatakan hadis yang ketiga, keempat, kelima. Ini bisa dikatakan hadis ketiga, keempat, kelima, karena dari tiga sahabat, dari tiga sahabatnya. Kembali kita jelaskan ya, maaf tadi ada kekeliruannya. Apa yang saya jelaskan tentang hadis ya, saya tadi terbawa dengan hadis nomor 3 ya. Di mana hadis yang tadi, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi saya tadi salah membicarakan ya tentang hadis ya. Hadis yang tadi, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu benar riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang saya maksud ini hadis yang ketiga ya. Tadi saya kurang teringat ya. Qala an Abdullah bin Amr ibni As radhiyallahu ta'ala anhu. Dia adalah seorang sahabat yang mulia ya. Abdullah bin Amr bin As. Semoga Allah ta'ala meridhoi kepadanya. Dia adalah orang yang banyak ibadah ya. Orang yang banyak ibadah dan juga termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis, akan tetapi tidak seperti periwayatannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan kita ketahui tentang kisah Abdullah bin Amr bin As, tentang kisah beliau adalah orang yang sangat kuat ibadahnya, dan dinyatakan tentang masalah yang berkaitan dengan saum ya, saum Daud ya, yang beliau itu menginginkan saum setiap hari, tetapi diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk saum satu hari dan berbuka satu hari, yang dimaksud dengan saum saum Daud ya. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah kita jelaskan tadi ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Ummul Mukminin, anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian juga orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah paling gencar dan paling benci kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan orang-orang Syiah menganggapnya bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai zaniyah, pezina. Bahkan sebagian orang-orang Rafidhah mentakwil ayat firman Allah taala, "Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Mereka mengatakan al-Baqarah tu Aisyah. Baqarah adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi yang benar bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabiah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia memiliki keutamaan, dan Aisyah radhiyallahu taala min ahli jannah, termasuk penghuni surga. Dan para ulama berkata telah berbeda pendapat tentang mana yang lebih mulia, Aisyah ataupun Khadijah. Aisyah ataupun Khadijah radhiyallahu taala anha. Adapun Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mentafsir mana yang lebih mulia, lebih afdal, Aisyah ataupun Khadijah. Maka Ibnu Hajar mengatakan Khadijah afdalu min haitsu sabqi, wa Aisyah radhiyallahu taala anha afdalu min jihatil ilmi. Bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha ia lebih mulia karena dia terdahulu, ya, dari sisi terdahulunya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha pun mulia dan lebih mulia ketimbang Khadijah dari segi ilmunya. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha adalah sahabiah yang paling faqih terhadap dinullah, terhadap agama Allah taala, dan para tabi'in banyak meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tentunya mencacati Aisyah adalah mencacati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mencacati Aisyah radhiyallahu taala anha otomatis adalah mencacati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu bohong kalau orang Syiah mengatakan cinta Ahlul Bait, karena Aisyah radhiyallahu taala anha adalah termasuk Ahlul Bait. Nah, otomatis ya, ini mencacati Aisyah radhiyallahu taala anha adalah mencacati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata. Nah, di sini ya wajib kita untuk jelaskan tentang hadis yang mulia ini, yaitu tiga hadis, yaitu hadis Amr bin As, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu Aisyahnya, maka ini diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim saja dan tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala rahimahullahu taala anhum. Jadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim secara berjamaah ini dari dua sahabat, Abdullah bin Amr bin As dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anhuma. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, maka itu menyendiri al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam mengeluarkannya. Jadi Imam Muslim di dalam mengeluarkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar. Wail huna bi makna doa. Wail huna bi makna doa. Ai addu'a bil halak, yaitu doa dengan kecelakaan. Wa huwa rajim min aqwalil ahli ilmi, dan ini adalah pendapat yang kuat dari pendapat para ulama. Qala ba'dul ulama, wailun wadi fil jan finnar. Di jahannam. Berkata sebagian para ulama, wailun, wail adalah sebuah lembah yang ada di neraka. Wastadal bi hadisin dhaif, dan ini beristilah dengan hadis yang dhaif, ya. Hadisnya dhaif yang mengatakan bahwasanya al-wail adalah sebuah lembah di neraka. Dan ini tidak benar ataupun tidak kuat, dan yang benar di sini wail bi makna doa, yaitu doa lil halak, doa dengan kecelakaan. Wailul lil aqabi minan nar. Al aqab jamu aqabun wa huwa muakhkharu ar-rijli al-qadam. Dan al aqab adalah jama dari aqab, yaitu muakhkharu al-qadam, yaitu ujung ataupun belakangnya dari kaki kita, ya, tumit kaki belakangnya, itu dinamakan al aqab. Minan nar, an-nar jelas ya, ini yang dimaksud adalah celaka, akan disentuh dengan api neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala firradi ala qauli al-khawariji war-rafidati. Hadis ini diketengahkan oleh Imam Bukhari dan oleh para ulama dijelaskan sebagai bantahan kepada pendapat orang-orang Rafidhah dan orang-orang Khawarij, di mana mereka itu mengusap kaki-kaki mereka apabila mereka berwudu. Jadi orang-orang Syiah, Rafidhah dan orang-orang Khawarij, sebab tentunya orang yang jauh dari sunnah adalah Khawarij dan Syiah. Maka orang-orang Khawarij dan orang-orang Rafidhah apabila mereka berwudu, maka mereka tidak mencuci kakinya, tetapi mereka mengusap kakinya. Tetapi sangat aneh ya, orang-orang ahlu bidah ini dan secara umum suka ta'arud, suka bertolak belakang. Ketika mereka mengatakan kaki itu diusap, bersama itu mereka mengatakan tidak boleh mengusap khub. Khub itu adalah asatiru al-ka'baini, yaitu yang menutupi kedua mata kaki, baik dari kulit ataupun yang lainnya. Jadi orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah dan orang-orang Khawarij itu mengingkari tentang disyariatkannya mengusap hub. Nanti akan bahas kita dalam hadis-hadis yang ada dalam kitab ini. Maka hadis yang mulia ini sebagai bantahan bahwa dalam sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diusap kaki itu tetapi dicuci. Sebab hadis ini dikisahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang di bagian tumitnya tidak tercuci air, tidak tersentuh dengan air. Panada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi a'la saut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru dengan suara yang lantang, qala wailul lil aqabi minan nar. Dan Imam Bukhari rahimahullahu taala telah menulis dalam Sahih Bukhari tentang hadis ini, yaitu bab tentang wajibnya mencuci kaki. Dan hadis ini menunjukkan tentang masalah wudu yang kita akan jelaskan tentang kaifiahnya dalam hadis berikutnya. Wujubu isti'ab a'ba'il wudu, yaitu wajibnya untuk meratakan seluruh anggota wudu, dan bahwasanya melalaikan sebagian anggota wudu tidak tersentuh oleh air termasuk dosa besar. Jadi termasuk dosa besar, sebab di sini terancam dengan api neraka. Oleh sebab itu membaikkan wudu itu dengan tiga hal. Bagaimana kita membaikkan wudu? Sebab di dalam hadis ya, idza tawadda'al muslimu fa ahsana wudu'ahu. Apabila seorang muslim berwudu kemudian dia membaguskan wudunya, kemudian disebutkan tentang keutamaannya seterusnya. Bagaimana kita membaikkan wudu, dan kita akan jelaskan nanti tentang kaifiahnya. Maka para ulama mengatakan bahwa membaikkan wudu dengan tiga perkara. Bil ikhlas, wabil itmami, wabil mutaba'ati. Maka menyempurnakan wudu dan membaguskan wudu sehingga wudu kita akan diterima di sisi Allah Ta'ala dengan tiga hal. Pertama, mengikhlaskan bahwasanya kita berwudu karena mengharapkan keriduan dari Allah Ta'ala. Yang kedua, menyempurnakan wudunya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbigul wudu'a. Asbigul wudu'a, sempurnakanlah wudu. Aw asbigil wudu'a, sempurnakanlah wudu. Sedangkan yang ketiga adalah dengan cara mengikuti sunnah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di sini menunjukkan bahwasanya perlu mutaba'ah dalam kaifiahnya, dan di sini menyempurnakan wudu. Dan tentunya ihwatu iman rahimakumullah, wajibnya kita menyempurnakan wudu, menyempurnakan anggota badan berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Tapi masalah hadis ini, apakah kaki dicuci ataupun kaki diusap? Kaki apa? Diusap. Ahli sunnah mengatakan bahwa kaki dicuci. Dan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah telah menjelaskan bahwa mengusap kaki min sya'iri ahlil bidah. Mengusap kaki tanpa memakai hub adalah merupakan syiarnya ahlu bidah. Bahkan, ya, yustahab suruh bertaubat ya orang yang mengatakan mencukupkan diusap. Sebab dia adalah termasuk orang ahlu bidah apabila mengatakan cukup diusap. Adapun orang-orang Syiah dan orang-orang Khawarij, di mana mereka itu jauh dari sunnah dan berpaling dari sunnah, mereka mengatakan bahwa kaki cukup diusap. Wastada lebih kaulih ta'ala bil kiro'ah wa arjulikum ilal ka'bain. Di mana orang-orang Rafidah dan orang-orang Khawarij, mereka mengusap kaki, tapi tidak boleh mengusap hub. Alasan mereka mengusap kaki tidak dicuci, mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala dengan bacaan jar. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Jadi wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Mereka mengatakan bahwa bacaan jar, ya ini dibaca jar, dan di sini adalah jamak taksir, arjul. dan harokatnya dengan apa? Dengan kasrah, ya. Wa arjulikum. Maka berarti hukum kaki adalah dengan hukum kepala, artinya sama dengan hukum kepala. Ya, mereka mengatakan wa arjulikum. Berarti di sini kaki sama diusap dengan apa? Kepala. Bagaimana menjawab tentang syubhat mereka? Para ulama mengatakan bahwa bacaan wa arjulikum, bacaan ar-rijl dalam ayat ini ada tiga bacaan. Bacaan yang pertama, bacaan ropa, wa arjulukum. Tetapi para ulama mengatakan qiraatul raf'i qiraatun syadah. Qiraah yang dibaca dengan ropa adalah qiraah syadah, ghairu mu'tabar. Tidak dikenal ataupun tidak mu'tabar, tidak dipakai oleh jumhur ahli qiraah. Oleh jumhur ulama. Maka yang ma'ruf di kalangan para ulama adalah dua qiraah, qiraatul nasbi, qiraatul jarri. Adapun bacaan nasab, maka tentunya ini diatopkan kepada wujuhakum wa aydiyakum. Sedangkan kalau dibaca jar, maka ini diatapkan kepada ru'usikum. Dan ma'ruf di kalangan para ulama, bacaannya ada dua, yaitu qiraatul nasbi dengan qiraatul jarri. Jadi bacaan jar dengan bacaan nasab. Kalau dibaca dengan nasab, maka tidak ada muskilah, tidak ada kesulitan bahwa yang dimaksud di situ adalah dicuci kaki. Karena diatopkan kepada muka tangan. Maka tentunya dicuci. Tetapi bagaimana dengan qiraah jar? Apakah maksud dengan qiraah jar berarti diusap? Maka jawabannya tiga. Tidak. Kenapa ikhwatu iman rahimakumullah? Berkata ahlu lugoh dan para ulama mufasir, al-aslu qiraatun nasbi wa innama quri'a bil jari lil mujawarah. Asal dalam kalimat wa arjulakum itu dengan nasab sebenarnya. Tetapi karena tetangganya itu dibaca dengan jar supaya memudahkan kepada lisan, maka dibaca dengan jar juga, wa arjulikum. Yang sebenarnya awalnya adalah wa arjulakum. Dan ini dikenal dalam lugah Arabiyah, ya, atau dalam istilah nahwu. Di sini dibaca dengan jar lil mujawarah. Karena apa? Mujawirnya. Jadi tetangganya dibaca jar, maka ini pun dibaca jar. Wa arjulakum. Asalnya wa arjulakum, tetapi dibaca menjadi wa arjulikum. Ini yang pertama. Yang kedua, anna qiraatan nasbi lil ghusli wa anna qiraatal jarri lil massi alal khuffaini. Di mana para ulama mufassir juga mengatakan bahwa qiraah nasab untuk mencuci kaki ketika tidak ada khuf, sedangkan dibaca jar adalah ketika seseorang memakai khuf, maka diusap khufnya dan tidak mesti dibuka khufnya. Khufnya itu penutup kedua mata kaki dari kulit ataupun dari kain yang dikenal dengan kaus kaki ini kita. Dan berkata Imam Ibn Huzaimah dan yang lainnya bahwasanya al-mashu bima'na al-ghuslu. Di mana sebagian para ulama mengatakan dan sebagian ahlu lugah bahwasanya orang Arab mengatakan al-mashu bima'na al-ghuslu. Jadi al-mashu juga bimana al-ghuslu, dan ini ma'ruf juga di kalangan Arab menggunakan kalimat itu. Maka tidak ada munafat. Dan berkata para ulama, apabila ikhtilaf dua qiraah, fal hadisu yu'ayyidu ala ahadihima. Apabila ada dua ikhtilaf pembacaan, maka hadis akan menguatkan salah satunya, li'annal hadisa yufassirul Qur'an. Karena hadis akan menguatkan Quran dan menafsirkan Al-Quran. Maka ihwati iman rahimakumullah, hadis-hadis yang memerintahkan mencuci kaki dan hadis-hadis yang mengajarkan tentang kaifiyah Nabi SAW berwudu tidak pernah mengusap kaki, dan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai jawaban, wailulil aqabi minan nar. Wailulil aqabi minan nar. Sebagai bantahan bahwa kaki tidak diusap, tetapi apa? Dicuci. Tetapi apa? Dicuci. Maka jawabannya jelas, ya, bahwa bacaan ini dikuatkan oleh bacaan apa? Oleh hadis tentang bacaan nasab. Jadi tentang bacaan nasab. maka jelas ya bahwasanya kaki adalah dicuci dan tidak diusap apabila tidak memakai khub, apabila tidak memakai penutup kaki, ya kaos kaki ataupun yang dinamakan khub yang dipakai oleh orang-orang Arab ketika musim dingin ya, yang terbuat dari kulit golibnya. Dan hadis ini sebagai bantahan. Dan seperti saya jelaskan bahwa orang-orang Syiah kadang-kadang aneh ya. Di mana di sini berbicara ini, di sisi lain berbicara lain. Yang bertolak belakang. Anehnya mengingkari tidak boleh mengusap khub, tetapi mengatakan kaki diusap. Kan ini sangat aneh sekali ya. Jadi madhab yang sangat aneh. Maka ihwatu iman rahimakumullah. Jadi sama saja dibaca dengan jar ataupun dibaca dengan nasab, maka tetap kaki adalah dicuci. Sebab tidak ada seorang pun sahabat yang meriwayatkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW pernah mengusap kakinya ketika ia tidak memakai khub. Ya, tidak ada satu riwayat pun seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, kemudian Abdullah bin Zaid, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang mereka meriwayatkan tentang bagaimana Rasulullah SAW berwudu, tidak pernah ada satu riwayat bahwasanya Rasul mengusap kakinya dan tidak mencuci apa kakinya. Ihwatu iman rahimakumullah. Ya, ini hadis yang ketiga ataupun ketiga, keempat, kelima. Ya. Bahwasanya di sini sebagai dalil tentang wajibnya mencuci kaki ya. Dan tidak sah kalau semata-mata diusap. Ya. Semata-mata apa? Diusap. Kemudian di sini juga menunjukkan sebuah ancaman bahwa lalai di dalam menyempurnakan anggota wudu akan menyebabkan ancaman api neraka. Oleh sebab itu kita di dalam berwudu harus berhati-hati. Artinya menyempurnakan apa? Menyempurnakan wudunya, menyempurnakan anggota badan dari air, ya, sehingga tercuci apa? Semuanya. Ini adalah makna hadis yang kedua. Dan insyaallah hadis yang kedua, hadis yang ketiga, keempat, kelima ini akan disempurnakan nanti di dalam hadis yang berkaitan dengan kaifiyah wudunya. Diulangi ya, ini tentang hadis ini. Baik, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Qatadah berkaitan tentang hadis yang ketiga dari kitab Syarah Umdatul Ahkam. Dan untuk selanjutnya, untuk bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi di 8236543 berkaitan tentang hadis kedua atau yang ketiga. Anda bisa menghubungi secara langsung atau layanan pesan singkat di 088-8876-3110. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Dino di Ujung Asal. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau nanya nih masalah mengangkat tangan setelah wudu, berdoa maksudnya, doa setelah wudu. Oke, gitu aja Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun nanti akan dijelaskan tentang kaifiyah wudu ya sebenarnya. Saya ringkas besar. Ya apa? Tidak ada hadis ya yang menunjukkan bahwa disunnahkan mengangkat tangan setelah wudu. Adapun di dalam hadis yang menyatakan bahwasanya Rasul pernah mengangkat tangan setelah wudu, sebenarnya itu bukan doa wudu. Jadi ada hadis itu bukan doa wudu. Jadi bukan doa wudu. Dan nanti kita akan jelaskan di dalam apa? Di dalam bab wudunya. Iya. Tapi kita angkatkan balik telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana? Nana di Jakarta Timur. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang batasan menghirup air dari hidung, itu setengah atau dihirup semuanya? Terus tentang kalau perempuan yang pakai jilbab itu kan kadang susah membukanya, juga yang kadang-kadang kan tempat wudunya terbuka, itu cukup diusap saja apa boleh? Iya, baik. Kepala dan telinga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga pembahasannya udah kesana ya. Kita membahas baru bab ini, pertanyaannya udah jauh ya. Tapi yang jelas ya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk bersemangat dalam menghisap air ke hidung. Wabalik fil intisyaki ila antakuna so'ima. Hadis lakit ya. Dan bersungguh-sungguhlah kamu di dalam menghisap air ke hidung, jadi sehingga terasa sekali ya masuknya. Kecuali dalam keadaan saum, maka tidak boleh terlalu bersemangat sehingga masuk ke dalamnya. Adapun yang berkaitan dengan wanita, apabila ia berwudu di tempat yang umum, maka wallahu a'lam tidak wajib ya untuk membuka kepalanya dan nanti cukup dia mengusap kerudungnya saja. Sebagaimana apabila laki-laki memakai imamah, maka ia cukup mengusap imamahnya, tidak usah mengusap rambutnya. Dan telinganya juga saja tidak usah. Telinganya? Cukup diusap ya, mewakili seluruhnya ya. Tapi kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana Ibu? Ya. Ibu Yana Cibete. Ya, silakan Ibu. Saya dalam keluarga suka mewajibkan salat jamaah ya. Nah, saya kan punya anak kembar. Kadang yang satu tuh cadel gitu. Jadi dia saya suruh ngimamin gitu maksudnya, belajar. Yang mana dia sah enggak sih baca Fatihahnya? Ya semacam baca Bismillahirrahmanirrahim gitu. Irrahman gitu maksudnya, enggak jelas R-nya gitu, gimana Pak? Usianya berapa Ibu? Boleh tahu? 17 tahun. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya kalau dia tidak sengaja ya membacanya, ya tadi mungkin apa roknya kurang jelas. Allah alam sah sholatnya insya Allah. Tetapi ya, lebih abdul apabila memilih anak yang lebih apa, yang lebih bacaannya apa sempurna ketimbang yang tadi. Allah alam. Dan kaitannya tentang usia anak yang sudah 17 tahun saat untuk melatihnya berjamaah di rumah, apa sebaiknya dia sholat di masjid? Oh, dia di rumah. Ya tidak boleh. Dia mesti ke masjid ya. Jadi mesti ia ke masjid ya. Dan tidak melatih berjamaah di rumah ya. Dan tentunya apabila ibu ingin berjamaah, ya berjamaah wanita saja di rumah gitu. Ah, ya. Tidak mesti apa menjadikan salah seorang di antara keluarga laki-laki di rumah ya. Sebab laki-laki wajibnya di masjid ya. Di masjid ya. Tapi demikian pendengar kita yang tadi bertanya, kita akan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dijelaskan kalau tidak baca basmalah dalam wudu tidak sah. Bagaimana kalau di pertengahannya Ustaz? Jazakallahu khair dari Pandu. Enggak, tadi saya belum mengatakan tidak sah ya. Jadi itu pendapat. Tapi yang rajih wallahu alam bahwasanya tidak membaca membaca basmalah di dalam wudu tidak sempurna wudunya, tapi sah wudunya. Jadi tidak sempurna, artinya pahalanya yang berkurang ya. Karena hukum membaca basmalah ketika mau berwudu hukumnya mustahabnya. Hukumnya sunnah, dan kita akan jelaskan nanti dari hadis tentang wudu ya. Setelah beberapa hadis berikutnya. Tep, masih berkaitan tentang wudu, Ustaz. Apakah kita boleh berwudu dalam keadaan tidak mengenakan busana saat di kamar mandi kemudian langsung berwudu Ustaz, setelah mandi? Tidak apa-apa insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti itu. Dan kaitannya dengan perkara yang membatalkan wudu, apakah ketiduran dalam keadaan bersandar itu membatalkan wudu? Dari Arif di Depok. Yang jelas ya, kita juga akan menjelaskan nanti tentang nawakidil wudu, bab-bab yang membatalkan wudu ya, setelah bab wudu ya. Setelah bab wudu ini selesai, kita akan jelaskan nawakidil wudu yang berkaitan dengan hadis yang kedua. Tapi yang jelas, pendapat yang rajih di antara seluruh pendapat para ulama bahwa tidur yang membatalkan wudu adalah an-naumu al-mustagriku, yaitu tidur yang nyenyak ya. Al-mustagrik, tidur yang nyenyak, yang apabila seseorang itu tidak mengetahui keberadaannya dan tidak merasakan lagi keberadaan, sama saja tidurnya duduk ataupun terlentang ataupun berdiri, apabila ia tidak sadar apa yang ada di lingkungannya yang telah masuk kepada hakikat tidur, maka tidur tersebut membatalkan wudunya. Sama saja tidurnya mau terlentang, mau duduk, mau berdiri, itu membatalkan wudunya. Iya. Tapi setelah kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Umi Isa Bekasi. Tapi silakan. Iya. Mungkin nih Pak Ustadz, kebiasaan kami kan kalau habis mandi langsung wudu gitu. Kebetulan ini sekalian sholat, ternyata di pertengahan sholat tuh ingat apa saya udah wudu atau belum, tapi saya punya keyakinan ingatnya saya itu udah wudu gitu. Lalu saya terusin sholatnya tuh bagaimana hukumnya, hukum sholatnya. Lalu yang kedua, kalau misalnya di hadapan Allah ternyata belum wudu, itu bagaimana sholatnya Ustadz? Sebentar Bu. Halo. Halo Ibu. Terputus. Jadi mungkin pertanyaannya Ibu ragu apa sudah wudu atau belum. Dan kebiasaannya mandi kemudian wudu saat. Allah alam ya, apabila seseorang itu, karena kaidahnya secara umum begini ya. Kaidahnya secara umum al yaqinu la yuzalu bisyak. yakin tidak bisa dikalahkan dengan ragu. Apabila orang itu ragu udah wudu atau belum, maka asalnya adalah belum wudu. Maka ia wajib untuk berwudu. Dan apabila orang telah berwudu kemudian dia ragu apakah udah batal ataupun belum, maka asalnya alat toharoh. Sebab dalam kaidah yang tadi ada dua kaidah disebutkan oleh para ulama, dalam kaidah usul, dalam kaidah fikih juga. Yang pertama al yakinu la yuzalu bisyak, al aslu baqa'u ma kana ala makan. Jadi keyakinan tidak bisa diragu apa dikalahkan dengan keraguan. Kemudian asal ya, itu yang memiliki sesuatu itu kepada tempatnya. Contohnya sekarang ya, kalau asalnya dia berwudu, jadi dia telah berwudu, lalu ia bingung apakah udah batal ataupun belum, maka yang harus diambil dia adalah belum batal dalam keadaan toharoh. Tetapi apabila seseorang itu telah batal, kemudian dia ragu apakah tadi saya udah wudu atau belum, maka diambil belum, sebab al-yakin la yuzalu bisyak. Ini kaidahnya secara umum seperti itu. Ada pun kedudukan sholatnya dia, Sat? Sholatnya dia ya, kalau dia sholat dalam keadaan ragu ya tidak sah sholatnya, harus diulang. Taib, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Halo. Yeah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa ibu, di mana? Bu Sriani di Tambun, Pak. Taib, ini silahkan. Mau tanya, kalau kita kan ibu rumah tangga, kalau setiap duhur itu kita itu mandi dulu terus baru wudu, itu kebiasaan gitu tuh nggak apa-apa, Pak? Oh iya, itu saja ibu. Ya, sama itu apa? Kalau kita wudu terus kan dari kepala terus ke kuping tuh pakai tengkuk apa enggak? Tengkuknya ya. Iya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah membiasakan ya, kebiasaan apa mandi kemudian berwudu ya, mandi kemudian berwudu. Ya pertama ya, kaidahnya ya kaidah yang umum aja gitu, kita mengatakannya dulu bahwa orang diwajibkan berwudu apabila mau sholat dan dia berhadas. Gitu. Apabila apa? Dia mau sholat dan dia berhadas. Adapun apabila dia tidak berhadas dan dalam keadaan wudu, maka tidak wajib wudu dalam setiap apa sholat seperti yang tadi dijelaskan. Nah kalau ibu sekarang punya kebiasaan ya mandi sebelum duhur, ya kemudian berwudu, itu tidak mengapa ya. Tetapi tidak boleh punya keyakinan bahwa sunnahnya. Ya, kalau ibu punya keyakinan tadi sunnah sebelum sholat duhur adalah mandi dan wudu, mandi kemudian wudu, maka ini tentunya bid'ah hukumnya. Ya, hukumnya bid'ah. Ya. Kalau ibu memiliki keyakinan bahwa apa abdol ataupun sunnah, ya, namanya, mandi sebelum duhur kemudian berwudu. Ya, kemudian berwudu. Mandi dalam setiap sholat. Kemudian juga kita akan jelaskan nanti. Kalau mandi yang boleh tidak berwudu, mandi yang mana? Yaitu mandi yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mandi seluruh anggota badan yang meniatkan untuk apa menghilangkan hadas. Ya. Adapun kalau mandinya tidak berniat untuk wudu, maka tidak sah. Ya. Kalau orang tiba-tiba poksai umpamanya menyelam gitu, tapi dia tidak bermaksud untuk apa berwudu, maka tidak sah. Ya. Tetap dia setelah mandi harus wudu lagi. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Menyambung penjelasan tadi saya ada panggil ya. Kita artinya apabila habis mandi junub itu sudah terhitung bersuci ya, saatnya berwudu. Sehingga dia perlu mengulangnya kembali atau tidak? Kalau ia meniatkan untuk berwudu telah cukup baginya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya. Baik. Demikian jawabannya dan kita angkat-angkat kembali. Tadi apa satu lagi pertanyaan? Oh iya, satu lagi. Ditengkok saat oh ditengkuk wudu itu. Ya wudu ya mesti sampai ke situ ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan wudu masahabi muqaddami ra'si padahaba bihima, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan nanti hadisnya di sini juga ada ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dari depan kepalanya kemudian menggerakkan kedua telapak tangannya itu sampai ila qafahu, sampai kepada ya tengkuk ini ya. Ya, kemudian mengembalikan lagi ke depan, kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam telinganya dan mengusapkan ibu jarinya keluar telinganya. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang mengusap kepala dan telinga. Dan tidak terpisah ya, ya? Disatukan. Ya, tidak terpisah satu kali ya. Mengusap telinga satu kali dengan mengusap kepala. Baik, demikian jawabannya dan kita akan angkat kembali dari telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya, kita masih punya waktu sekitar 5 menit di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Maulana nih, Pak. Di mana Pak Maulana? Di Cikarang. Baik, silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya tentang salat ya. Pas tahiyat itu yang telunjuk digerak-gerakkan, yang roja yang mana Ustaz? Apakah yang pas tahiyat yang diam aja atau yang digerak-gerakkan gitu Ustaz? Al-amru sahal ya. Perkaranya mudah, bahwasanya telah datang hadis dari jalannya Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu taala anhu, wa fihi wa kana yuharrikuha yad'u biha. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Wa'il ibn Hujrin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan tangannya yang kanan di atas paha yang kanan, yang kiri di atas paha yang kiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat lingkaran dan melipatkan dua jari-jarinya, yaitu al-hinsir wal binsir, yaitu jari kelingking dengan jari manis, kemudian membuat lingkaran telunjuk dengan ibu jarinya, kemudian mengisyaratkan dengan telunjuknya. Kemudian dalam riwayat yang diriwayatkan oleh sebagian ashab sunan dari sahabat Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu taala anhu, di dalamnya wa kana yuharriku yadu biha, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerak-gerakkan telunjuknya sambil berdoa dan tentunya mengangkat telunjuk dari awal tasyahud sampai kita akhir tasyahudnya, itu yang sunnah. Dan hadis yang tadi disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala tentang hadis tahrik, maka yang mengambil penghasanan Syekh Albani rahimahullahu taala dari hadis yang tadi dan persahihannya baginya untuk menggerakkan telunjuknya, wal amru sahal, dan perkaranya adalah mudah insyaallah. Baik, sekarang kita akan angkat kembali dari pesan singkat dari Indah di Pondok Kopi Ustaz berkaitan dengan membaca doa ketika berwudu. Dan dia berwudu di toilet, Ustaz. Apakah membaca basmalahnya di dalam hati atau dilisankan atau diharkan, tidak masalah, bagaimana Ustaz? Ketika dia di dalam WC. Wallah alam, tidak usah membaca basmalah ketika dijaharkan, ketika ia apa? Berwudu di dalam toiletnya. Wallah alam. Cukup dalam hati saja. Di dalam hati ya enggak ada ya kalau gitu. Qiraah di dalam hati. Artinya tidak perlu dilafadzkan. Tidak perlu dilafadzkan. Baik. Demikian dan bagi para pendengar yang ingin bertanya kembali, kita angkat di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dari Abu Zahra di Cijantung. Baik, silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau misalkan kita dalam WC, apa bisa enggak kita wudu gitu, Ustaz? Satu. Yang kedua, kalau misalkan seperti tadi penjelasan Ustaz dari hadis bahwa kalau kita mandi seluruh tubuh terus diniatkan untuk wudu, maka itu kan sudah sekaligus wudu. Yeah. Nah, bagaimana kalau misalkan, kalau saya tidak salah pernah dengar baca juga bahwa kalau kita memegang sesuatu di pangkal paha kita, maka itu kan batal wudu. Apakah itu juga sah dalam saat kita mandi apa tidak? Terus yang ketiga ini Ustaz, yang urgent sekali buat saya, apakah ini bid'ah atau bagaimana? Saya rencananya membuat pintu rumah diukir Allah dan Muhammad di pintunya. Apa itu ada syar'inya atau tidak begitu Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, boleh ya kita berwudu di WC ya, tidak ada dalil yang melarangnya ya. Adapun yang kedua, apabila kita mandi janabah dan meniatkan dengan wudu ya, dan juga dengan kaifiah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulai dengan apa, mencuci dakar dulu ya, kemudian setelah itu adalah berkumur-kumur menghisap air ke hidung, kemudian setelah itu mencuci kedua telapak tangan, kemudian menghisap air ke hidung, kemudian mengeluarkannya, kemudian berwudu terlebih dahulu, kemudian setelah itu mencuci seluruh anggota badan, maka dengan itu dia telah sempurna dan tidak wajib baginya untuk berwudu kembali. Nah, timbul pertanyaan yang ketiga, bagaimana apabila seseorang ketika dalam berwudu, apa dalam mandinya menyentuh dakarnya? Dan ini kembali kepada perbedaan para ulama. Nanti kita akan jelaskan tentang bab nawakidil wudu. Apakah menyentuh dakar itu membatalkan wudu ataupun hanya sunnah berwudu setelah apa menyentuh dakar? Maka sebagian para ulama ada yang mengatakan sunnah. Berwudu setelah menyentuh dakar. Sebagian para ulama mengatakan wajib berwudu karena ia membatalkan wudu. Nah, bagi orang yang mengatakan wajib untuk berwudu setelah menyentuh dakar, maka ya tadi bahwa mencuci dakar hendaklah dicuci sebelum mandi ya. Jadi kan sunnahnya Rasulullah SAW mengajarkan mencuci mandi janabah sebelum mandi janabah dimulai dengan mencuci dua telapak tangan. Kemudian setelah itu mencuci dakarnya. Mencuci apa? Dakarnya. Mencuci dakar, kemudian setelah itu ya mencuci telapak tangan, kemudian mengisap air ke hidung. Sehingga tidak diperlukan lagi mencuci dakar di tengah-tengah ketika apa? Mandi. Dan apabila dia menyentuh dakar di akhir mandinya, maka bagi orang yang mengatakan mencuci dakar adalah membatalkan wudu, maka secara otomatis ya telah batal wudunya dan wajib bagi dia untuk mengulangi apa wudunya. Tetapi bagi orang yang mengatakan tidak wajib untuk berwudu lagi setelah menyentuh dakar dan berpendapat hanya mustahab, maka di sini berarti tidak wajib untuk apa berwudu lagi setelah dia menyentuh apa dakar. Dan tergantung kita mengambil pendapat yang mana ya. Dan walaupun ya nanti kita akan jelaskan bahwa yang rajih, yang kuat menyentuh dakar adalah membatalkan wudu. Baik. Adapun pertanyaan yang terakhir ini tentang apa? Yang bikin, mengukir. Mengukir. Wallah alam, jangan dilakukan ya. Jangan dilakukan apalagi kalimat Allah dengan Rasul suka disejajarkan ya. Jadi disejajarkan dalam tembok gitu ya, Rasul dengan Allah. Maka ya tidak ada sunnahnya kita menggantungkan kalimat Allah dengan kalimat Rasul dengan seperti itu, apalagi diukir di pintu ya. Diukir di pintu ya, sebab tentunya kewajiban kita adalah untuk apa berzikir dengan menyebut nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab para ulama mengingkari ya, mensejajarkan, sebab ditakutkan bahwa derajat Allah taala sama dengan derajat Rasulnya, ataupun kita meyakini derajat Rasul sama dengan derajat Allah taala. Kita lihat di dalam hadis ya, bahwasanya Rasul pernah mendengar seorang khatib berkata, "Waman yuti'illaha wa rasula faqad rasyada, waman ya'sihima faqad gawa." Maka Rasul bersabda kepada orang itu, "Bisal khatibu hadza." Ketika ada seorang khatib berkhutbah dan mengatakan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Lalu dia mengatakan, "Waman ya'sihima." Barang siapa yang maksiat kepada keduanya dengan menyebutkan domir yang digandengkan. Huma domir kata yaitu ganti. Kata ganti ya. Maka Rasul mengatakan sejelek-jelek khatib ini, hendaklah dia mengatakan waman ya'silaha war rasula. Kenapa? Karena Rasul enggan untuk mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka juga perlu kepada tanbih, peringatan hal-hal seperti ini. Taib, saat mungkin itu jawaban dan pertanyaan terakhir yang kita bisa angkat pada kesempatan pagi ini. Kesimpulan akhir dari kajian pagi ini, tafadhol. Ya, kesimpulan yang sangat utama dari pembahasan dua hadis ini. Hadis yang pertama menjelaskan tentang bahwa toharoh adalah syarat sahnya sholat. Jadi toharoh adalah merupakan syaratnya sholat. Dan yang kedua bahwasanya wudu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Ya. Kemudian yang juga kita ambil dari hadis yang pertama bahwasanya keluar angin salah satu yang membatalkan wudunya. Tapi masalah nawakidil wudu kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Adapun hadis yang kedua, secara kesimpulan umumnya bahwa hadis ini membantah kepada keyakinan orang-orang Rafidhah dan orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwa kaki cukup diusap. Maka pendapat yang benar dan pendapat ahli sunnah wal jamaah berdasarkan Quran dan sunnah dan ijma bahwa kaki adalah dicuci, tidak diusap. Kaki dicuci apabila tidak memakai khub. Dan hadis ini menunjukkan wajibnya kita menyempurnakan seluruh anggota wudu. Tidak boleh kita lalai sehingga meninggalkan sebagian anggota wudu. Sehingga diancam dengan api neraka, disentuh dengan api neraka barang siapa yang tidak menyempurnakannya. Adapun kalimat yang terakhir, kenapa Nabi SAW mengatakan wailul lil aqabi minan nar? Karena kebiasaan dan keumuman yang paling tidak diperhatikan adalah masalah kaki. Adapun masalah tangan, masalah muka, maka terperhatikan oleh kita. Adapun yang jarang diperhatikan adalah masalah kaki. Oleh sebab itu Nabi SAW memberikan peringatan kepada perkara-perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dan ini juga satu perkara di dalam dakwah, ya, di dalam dakwah. Bahwasanya kita memperingatkan itu sesuatu yang golibnya orang tidak kurang perhatian, harus didahulukan ketimbang yang lainnya. Barangkali itu kesimpulan yang bisa kita ambil.